Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih kita di pembahasan nama Allah Al-Hasib Al-Kafi Al-Hafiz. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wa min ma'anil hasibi annahu al-hafizu ala ibadihi kullama amiluh. Di antara makna-makna dari nama Al-Hasib, bahasanya dia Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh, zat yang menjaga ala ibadihi terhadap hamba-hambanya, kullama amiluh, apa saja yang diperbuat oleh mereka. Semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsahu Allah wa nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, menghitungnya. Adapun mereka, hamba-hamba Allah, melupakan dari apa yang telah mereka amalkan. Wa alima ta'ala dhalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui yang demikian, yakni yang diperbuat oleh hamba-hambanya. وَمَيَّزَ اللَّهُ صَالِحَ الْعَمَلِ مِنْ فَاسِدِهِ وَحُسْنَهُ مِنْ قَبِيحِهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara amalan yang baik dari amalan yang jelek, antara amalan yang hasan, yakni yang semakna dengan sebelumnya, yang baik dengan yang jeleknya, dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, ya, meskipun secara lahiriah bisa jadi dua orang melakukan amalan yang sama, namun ketika yang menjadi pembangkit amalan mereka berbeda, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berbeda. Wa alima ma yastahiqqu minal jazai wa miqdaruhu minas sawabi wal iqabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha mengetahui apa yang menjadi hak dari hamba itu berupa balasan yang akan didapatkannya, dan demikian pula kadar ataupun ukuran dari pahala ataupun hukuman yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Fahuwa fi hadzal ma'na bi ma'nal hafiz. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala pada makna ini, dari makna nama Allah Al-Hasib, adalah makna dari Al-Hafidh, yakni menjaga dari apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan pada hamba-hambanya sesuai dengan amalan mereka. Kemudian walil hafidhi aydan makna akhar yuqaribu makna al-kafi Al-Hasib. Dan nama Allah Al-Hafidh juga di sana memiliki makna yang lain yang mendekati makna Al-Kafi dan Al-Hasib, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dari makna nama Allah Al-Kafi Al-Hasib. Wa huwa alladhi takaffala bihifdhi makhluqatihi wa ibqaiha. Di mana dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menjamin untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan keberadaan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan langit-langit yang tujuh lapis, demikian pula bumi, antazula, untuk tidak lenyap. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga keberadaan langit untuk tidak jatuh. Ya, Allah menjaga bangunan yang demikian kokoh tanpa tiang tersebut. Demikian pula Allah menjaga bumi ini. Fahada hifdun amun. Maka ini penjagaan yang sifatnya umum. penjagaan makhluk-makhluknya, baik itu langit ataupun bumi ataupun yang lainnya, untuk Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keberadaannya. Wa ammal hifdzul khass, adapun penjagaan Allah yang sifatnya khusus, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ihfazillaha yahfazuka, hendaklah engkau jaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ini sebagaimana mungkin sudah dilewati pada pelajaran Al-Arba'un atau Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat At-Tirmidzi. Faman hafidha awamirallahi bilimtithali wa nawahiyahu bilijtinabi wa hafidha farjahu wa lisanahu wa jami'a a'dha'ihi wa hafidha hududallahi falam yata'addaha hafidhahullahu fi dinihi minash shubuhatil qadihati fil yaqin وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله ويرضاه وحفظ عليه إيمانه. Maka siapa yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya, imtisal, menjalankan, melaksanakannya, dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhinya, dan siapa saja yang menjaga kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan, wa lisanahu, demikian pula lisannya dan seluruh anggota tubuhnya, dia menjaganya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa hafidha hududallah, dia menjaga batas-batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Falam yata'addaha, dia tidak melampaui batas-batas tersebut. Bahkan pada sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekatinya. Tilka hududullah fala taqrabuha. Yang demikian itu batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Karena ketika seorang mendekati batas-batas yang di sana Allah Subhanahu wa taala melarangnya, sangat mungkin untuk kemudian dia melewatinya, melampauinya, sehingga masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Maka siapa yang betul-betul berupaya untuk menjaga Allah dengan makna yang disebutkan di sini, yakni menjaga perintahnya untuk dia jalankan, menjaga larangannya untuk dia jauhi, menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang terlarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya minasyubuhatil qadihati fil yaqin, dari berbagai kerancuan yang akan mencacati keyakinannya, sehingga selamat dia dari fitnah beragam kebid'ahan. Karena masuknya seseorang ke dalam kebid'ahan, di antara faktor terbesarnya adalah syubhat. Dia tidak bisa memilah, membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga agamanya minasyahawati wal iradat, menjaganya dari beragam syahwat-syahwat, yakni perkara-perkara yang mencocoki hawa nafsu, wal iradatil munaqidati lima yuhibbuhu Allah wa yardah, dan kehendak-kehendak, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan apa saja yang Allah cintai dan Allah ridai. Sehingga kehendak dan keinginannya dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa hafidha 'alaihi imanahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keimanannya, dan ini karunia yang sangat besar, dikarenakan keimanan merupakan pokok yang menjadi sebab kebaikan seorang fid dunya wal akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ayat ini meskipun asbab nuzulnya berkaitan dengan perubahan arah kiblat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk mereka menghadap ke Baitullah Ka'bah setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, di mana di saat itu dimunculkan ya syubhat oleh orang-orang munafikun untuk menggoncangkan keimanan kaum mukminin dengan menganggap bahwa kalau kiblat yang selama ini adalah kiblat yang benar, berarti kiblat yang baru itu batil. Kalau kiblat yang baru itu yang hak, berarti kiblat yang lama batil, sehingga amalan kalian, yakni salat kalian yang sudah dilakukan selama ini tidak manfaat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yakni salat kalian. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa amalan itu bagian dari iman. Ya, amalan bagian dari iman sebagaimana ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa hafizallahu alaihi dunyah, seorang yang betul-betul menjaga agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dunianya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan kehidupannya. Wa hafidhahu fi awladihi wa ahlihi wa man yatawassalu bih. Bahkan bukan hanya terkait dengan dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga pada anak keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keluarganya dan siapa saja yang memiliki keterkaitan hubungan dengannya. Karunia yang sangat besar, di mana hal yang demikian di luar dari kemampuan makhluk. Kita memiliki anak keturunan yang kita tidak tahu sejauh mana kita akan bersama dengan mereka. Dengan kita berupaya untuk menjaga keimanan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kebaikan pada keluarga kita. Wa kadzalika, demikian pula yang quluhu Allahu min halatin a'la min dzalik. Dan demikian pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab seorang menjaga agamanya, Allah akan meningkatkannya, ini memindahkannya pada derajat yang lebih tinggi dibandingkan apa yang sebelumnya, apa yang sebelumnya disebutkan, wahiya annahu man hafidhallaha wajada amamahu wa tujahahu wa yusaddiduhu wa yuwaffiquhu. Bahasanya siapa yang berupaya menjaga Allah, menjaga syariatnya, yakni beramal dengan apa yang telah dia ilmui dari syariat Allah, maka niscaya dia akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Allah akan membimbing dan memberikan taufik kepadanya. Taufik ini bagaimana seorang hamba beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayatul taufik ini semata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara manusia yang mengerti kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, mengerti kebatilan tetapi tidak menjauhinya. Wa tahsulu lahu, dan dengan upaya dia untuk menjaga Allah, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala membimbingnya, memberikan taufik kepadanya, tahsulu lahu ma'iyatullahi al-khasatu allati la tahsulu illa li khawasil khalq. Maka akan terwujud pada diri hamba tadi ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus, yang tidaklah terwujud ma'iyah ini kecuali pada hamba-hamba Allah yang khusus. Ya, ma'iyah Allah yang sifatnya khusus, yakni ma'iyah yang berkonsekuensi penjagaan, pembelaan, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya tadi. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.